يذلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله وبعد. Teruskan apa yang dibahas oleh Syekh Ali tentang tulisan Syekh Mukbil bin Hadi Al-Wahid. Hadihi da'watuna wa akidatuna. Ini adalah dakwah dan akidah kami. Kita sampai kepada surah Nur. Akhirnya itu surah Al-Ghafir ayat 29. Ketika beliau menjelaskan bagaimana firqah-firqah sesat, firqah-firqah dolal memecah belah kaum muslimin, mereka menyatakan bahwa diri mereka adalah paling benar, sedang berbuat kebaikan, sedang memperbaiki kaum muslimin, berdakwah, menyebarkan kebenaran dan seterusnya, padahal mereka sedang memecah belah kaum muslimin. Keadaan mereka seperti apa yang disebutkan dalam surat Ghafir, zaruni aqtul musa wal yad'u rabbah inni aqafu ayyubatila dinakum. Fir'aun berkata, biarkan aku membunuh Musa, biarkan aku membunuh Musa, wal yad'u rabbah, dan biarkan Musa berdoa kepada Tuhannya. Aku ayubat dilahirakum. Kata Fir'aun, aku khawatir, aku takut si Musa akan merubah agama kalian. Nah, berarti seolah Fir'aun sedang melindungi agamanya, keyakinannya, kepercayaannya dari si rakyat-rakyatnya. Au ayyuzhiru fil ardil fasad, dan jangan sampai Musa berbuat kerusakan muka bumi. Ya, jadi mengatasnamakan kebaikan, menuduh orang-orang yang berbuat baik, menuduh para dai, menuduh para nabi dan rasul sebagai orang yang buat kerusakan, rusak ini. Gara-gara pengajian ini rusak ini, gara-gara ustaz ini rusak, gara-gara taklim ini rusak. Ya, dulu bersatu padu, kalau Jumat tahlilan, sekarang nenek-nenek enggak. Ah, pemecah bulat umat ini. Nah, begitu ucapan mereka. Wa yaqulu huwa wa qawmuhu fi ta'ni Musa wa Harun. Begitu juga ucapan Fir'aun dan kaumnya tentang keadaan Musa dan Harun alaihi wassalam. Apa kata mereka tentang Musa dan Harun alaihi wassalam? Inna dhani la sahiran. Sungguh mereka berdua adalah tukang sihir. Mereka berdua adalah tukang sihir. Berarti zaman dulu sampai zaman Nabi Muhammad sampai hari ini, yang mana namanya sihir ini aib. Aib. Nah, jahat pula ketika menolak dakwah Nabi SAW disebut tukang sihir. Begitu juga Fir'aun terhadap Musa dan Harun mengatakan mereka berdua tukang sihir. Berarti sihir itu buruk. Ya. Tapi bagaimana hari ini bagian manusia bangga dengan sihirnya. Ya, bisa bangga dengan sihirnya. Padahal dulu aib. Kalau saya dibilang, oh ini sihir, aib. Lihat sihir. Kalau hari ini yang orang berbangga dengan sihirnya, rasa keterlaluan. Ya. Yuridani ayyukrijakum min ardikum. Mereka hendak mengusir kalian dari bumi ini, dari negeri ini. Ya. Kalau kalian mengikuti sihir mereka berdua, kalian akan diusir dari negeri. Mereka akan mengusir kalian, mengeluarkan kalian dari negeri. Bisik harihima. Dengan sihir mereka itu. Dengan sihirnya si Musa dan Harun itu. Ucapan Fir'aun dan pengikut-pengikutnya. Wa yadhaba bitariqatikumul musla. Ya, dan apa yang selama ini kalian pegang, ya akan hilang. Ya, akan enyah. Hancur beranak. Itulah orang-orang sesat yang diawali oleh Fir'aun, ya, tokoh terbesar dari Fir'aun mengatasnamakan kebatilan dengan apa? Ya, nah memang sifatnya ajaran, sifatnya keyakinan, beda dengan yang sifatnya syubhat, sifatnya syahwat, beda dengan yang sifatnya syahwat. Maka orang-orang yang terjebak dalam syahwat, mereka mengakui kejahatannya, mengakui penipuannya, pencuriannya, korupsi dan sebagainya. Maka dilakukan dengan sembunyi, dilakukan dengan malu-malu. Ya, maka kalau hari ada orang yang korupsi tanpa malu-malu, itu mendasar sekali. Ya, ada orang yang berzina, ada orang minum khamr tanpa malu, maka itu dahsyat sekali kesesatan. Ya, secara fitrah. Maka dikatakan ahya'u minal iman. Malu itu bagian dari iman. Di sini sahih. Tidak seperti anadzaw fatu minal iman. Hubbul watan minal iman. Ini dah sahih. Nah, maka malu itu suatu kebaikan. Ya, yang dengan malu itu akan baik agamanya. Ya, maka wahyu pertama yang diturunkan kepada para nabi dan rasul adalah idza lam tastahi. Kalian tidak malu, maka jika tidak malu maka perbuatlah apa yang kalian ingin. Apa yang mau kalian perbuat, perbuatlah. Kalau tidak malu, ini wahyu pertama. Ya. Dalam hal kebohongan, pencurian, memukul orang, nendang orang, membunuh orang dan sebagainya. Maka ini bagaimana hadis tentang garis itu, jalan itu. Kalau di jalan itu ada penyu, yaitu mengajak ke jalan itu. Lalu di jalan itu ada yang di atas jalan itu ada yang menyeru. Ya, seruan yang pertama datang dari Allah. Seruan yang kedua, Allah wahyukan di hati manusia. Ya, terutama seorang mukmin. Orang mukmin, walaupun tidak diajari, dia tahu haramnya berzina, haramnya minum khamr, haramnya berjudi, membunuh dan seterusnya. Itu syahwat. Itu syahwat. Maka orang-orang yang membela syahwat berkat atas nama syahwat. Ya, berbeda dengan subhat. Berbeda dengan subhat, maka orang berperang membela subhatnya. Mati-matian membela subhatnya. Karena dia menyangka bahwa hati itu al-haq. Dia menyangka bahwa tidak jawab salam itu hak. Ini sudah yang melanda sebagian orang yang mengaku salam, tidak menjawab salam orang itu hak, sangkaan mereka. Ini juga, ya, maka diberi salam tidak menjawab, bagaimana memberikan salam kepada lain. Nah, apa ini? Subhan. Wa yaqulu subhanahu wa ta'ala. Begitu juga firman Allah subhanahu wa ta'ala an da'wal munafiqin, tentang dakwahnya orang-orang munafik. Apa kata Allah? Wa idza qila lahum, jika dikatakan kepada mereka, ini maksud orang-orang munafik, la tufsidu fil ardh, jangan kalian berbuat kerusakan di bumi. Qalu, jadi yang dimaksud kesan ini akidah. Zuharul fardu fil barri wal bahr, telah terjadi kerusakan di daratan dan di lautan. Yang dimaksud adalah kerusakan akidah. Maksud adalah kerusakan akidah. Orang yang akidahnya rusak, maka dialah perusak terbesar. Adapun merusak tanah, merusak tanaman, merusak lingkungan, maka ini kerusakan yang tidak sebesar kerusakan akidah. Maka yang dimaksud telah terjadi kerusakan di muka bumi adalah kerusakan akidah. Wajah tidak ada hulat usir fil'am. Jika mereka dikatakan, jika mereka dinasihati, jangan kalian berbuat kerusakan di muka bumi, apa jawab mereka? Qalu innama nahnu muslihun. Justru kami sedang memperbaiki. Kami islah. Kami sedang buat kebaikan. Mereka tidak mengaku. Dan mereka menyangka diri mereka sedang buat kebaikan. Bagaimana orang munafik hari ini? Merangkul orang Nasrani, merangkul orang Buddha, Hindu, keluar masuk gereja. Apa kata mereka? Innama nahnu muslihun. Kami sedang islah. Kami sedang melakukan perbaikan. Ya, karena tidak baik menentukan sesama manusia, mengatasnamakan agama. Agama dijadikan alat untuk membunuh, kata mereka. Syubhatnya seperti itu. Mereka pintar ngomong. Mereka pintar ngomong, bahkan mencomot dalil di sana sini bahwa Islam rahmatan lil alamin. Ya, kalimat ini apa itu? Yurida bihal batil. Tapi dari kalimat itu mereka mengeluarkan ucapan batil. Ya, rahmatan lil alamin. Maka rahmatan lil alamin, maka rahmat. Kenapa mesti perang? Ya, untuk jihad mengatasnamakan jalur menumpahkan darah sama manusia. Maka kami keluar masuk gereja, bangun pendeta, pastor dalam rangka bahkan dalam rangka iman muslimun. Itu kata mereka. Persis ucapan orang munafik hari itu. Innama nahnu muslimun. Allah, apa mereka pura-pura di mulutnya saja atau betul sampai di hatinya, kita mungkin enggak tahu. Ya, tidak tertutup mungkin atau hati mereka seperti itu. Jadi betul-betul mereka ini dalam hatinya bahwa yang terbaik kaum muslimin berangkulan dengan orang Kristen, orang Yahudi, penyatuan agama, satulah dia. Mungkin atau mungkin mereka di mulutnya saja karena satu kepentingan, mungkin juga. Ya, kita kan enggak tahu. Kita melihat zahirnya saja. Jelas itu ucapan kubur, ucapan orang-orang munafik, ya, yang berusaha menyatukan agama-agama. Bagaimana agama bisa disatukan? Sesama muslim, tetapi beda akidah, tidak bersatu. Sama muslim, beda akidah, tidak bersatu. Lihat apa yang dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib, apa yang dikatakan dilakukan oleh para sahabat, melihat berkah berdoa, dirangkul, dia kan dirangkul, didakwai. Didakwai agar mau tobat, mau tobat alhamdulillah, nggak mau tobat perang, bunuh, bantai, begitu. Bagaimana yang dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib terhadap orang Khawarij, ya? Bagaimana yang dilakukan terhadap orang-orang yang mau membayar, ya? Dan sebagaimana dilakukan oleh Khalifah Khalid bin Abdullah terhadap Sa'ad bin Dirham yang menyembelih di wasit itu, ya Sa'ad bin Dirham kan nggak mau tobat dari kesesatannya, ya kesesatan yang sangat besar nggak mau tobat, ya setelah itu matul nggak mau tobat. Maka di hari bata ini Khalid bin Abdullah, Khalifah al wasit, penguasa wasit mengatakan, silahkan kalian sembelih kurban kalian masing-masing, ada yang kambing, ada yang sapi, ada yang unta, ada kurban saya ini si Sa'ad bin Dirham. Ya, dia sembelih Sa'ad bin Dirham di hari 10 Zulhijjah. Kenapa? Jadi mau taubat dari kesesatan. Itu yang dilakukan oleh penguasa pendahulu kita. Para penguasa yang punya kekuasaan bagaimana melihat kesesatan. Jadi bukan dihimbau. Bukan dihimbau, enggak mau sudah enggak. Ya, tetapi didakwai dan dipaksa untuk kembali pada jalan yang benar, mengikuti Al-Qur'an, sunnah, ala fahmi sahara. Mau alhamdulillah, mau dibunuh. Ini maksud dengan iqamatul hujjah. Maka tidak boleh tidak bahwa iqamatul hujjah adalah quwwatul ilmi wa quwwatus sayf. Orang yang bisa menegakkan hujjah adalah orang yang kuat ilmunya dan kuat apanya? Pedangnya. Ilmunya dan pedangnya, ilmunya dan kekuasaannya. Ilmu saja tidak bisa. Ya, pedang saja tentu tidak cukup, berarti akan menegakkan iqamatul hujjah yang batin karena tidak ada ilmu dan pedang, ilmu dan kekuasaan, ilmu dan kekuasaan. Ya, betul. Itu dilakukan oleh pendahulu kita. Kemudian Allah menjawab, ala innahum hul mufsidun, ketahuilah mereka sedang berbuat dosa. Jadi pernyataan mereka bahwa inna manahnu muslim, kami sedang berbuat, langsung dibantah oleh Allah, innahum humul mufsidun, justru mereka sedang berbuat kerusakan. Berarti penyataan agama, ya, kekufuran, kemunafikan ini adalah kerusakan. Kerusakan. Jadi kerusakan yang dimaksud oleh akan sunnah adalah kerusakan hati. Walailah yasurun, tapi mereka tidak tahu terasa. Berarti menurut dolayat ini mereka tidak paham dan pura-pura nggak tahu. Setahu mereka bahwa yang baik tinggi, ya, tapi tidak tertutup kemungkinan tokoh-tokoh musyrik kita hari ini juga tidak paham. Ya, semakin disesatkan oleh Allah, semakin disesatkan Allah, sehingga mereka meyakini bahwa Islam yang baik adalah Islam yang berangkulan dengan rani, dengan Yahudi, yang tidak ada jihad, yang tidak ada pertumpahan darah. Gitu. Ya. Ini subhat yang sangat. Wa idza qilahum, dan jika katakan kepada mereka, aminu, berimanlah kalian. Berimanlah kalian. Sama amanan nas, sebagaimana manusia. Manusia hari itu yang beriman siapa? Manusia hari itu yang beriman siapa? Rasulullah apa? Gak ada yang lain. Imam Syafi'i belum ada, Imam Bukhari belum ada, Yahya bin Ma'in, Ali bin Adin, Abdullah bin Umar, Hasan Basri belum ada. Yang ada Abu Bakar, Umar, Ismail, Khalid, nah, Umar bin Abdul Aziz. Maka dimaksud aminu kama amanan nas, berimanlah kalian, bermana imannya juga yang dimaksud Rasul Batal. Tidak ada lagi. Nah, ini jawaban bagi organisasi besar di Indonesia ini yang akan tidak ada itu sahabat. Kalau aku tak selesai, ya, ngapain ke sahabat? Lihat, ucapan Allah langsung mentazkiyah mengganti sahabat. Sahabat dengan beberapa ucapan, ya, fa in amanu kama amantu. Jika orang itu beriman seperti imannya kalian, faqad ihtaw, maka mereka pasti mendapat hidayah. Jadi iman kita, iman seluruh kaum muslimin di muka bumi ini harus beriman sahabat. Kalian-kalian di sini tentu yang dihajar di dalam sahabat. Tidak ada yang lain ketika ayat ini turun. Tidak ada lain. Kecuali Abu Bakar dan semua para sahabat. Tidak ada yang lain, belum ada. Belum ada lain. Sudah lain, bukan tapi namanya. Sahabat. Karena bertemu dengan Nabi alaihi salatu wassalam. Gitu ya. Maka bagaimana ada organisasi besar di Indonesia ini menolak pemahaman sahabat. Al-Quran harus cukup. Ngapain tambah ketiga? Ya, ini luar biasa. Ya, kita tidak menyangka kalau pemahaman mereka ternyata susah itu, terutama tokohnya. Ya, kami kira mereka sunnah, mengikuti sunnah, wah nggak taunya cuma segi pemahaman. Bahkan tokohnya orang lama itu. Menolak ini. Melakukan ucapan yang sangat mengagetkan, mengatakan kenapa Urus Idin kan nggak ada ya. Kenapa Urus Idin itu Abu Bakar Al-Mahdi? Ya, mereka digunakan secara bahasa. Al-Kulafa Urus Idin Al-Mahdiyin. Khalifah-khalifah Rasul yang sahih, yang mahdi, yang mendapat petunjuk, yang diberi petunjuk oleh Allah secara bahasa. Berarti yang siapa saja. Jadi kalau nanti ada Allah Rasul Mahdi, kita perlu mengikutinya. Ya, ini sangat mengagetkan kita. Ya, tidak baca sabda Nabi, antar usra, bahwa khalifah selaku, khalifah harus selaku, berjalan sama, berjalan sama, 30 tahun. 30 tahun. 30 tahun, 32 tahun sana sudah bukan Allah Rasidin Al-Mahdiyin. Setelah dihitung, ya. Dari mulai wafatnya Nabi, 411 Hijrah, sampai meninggalnya Ali bin Abi Thalib tahun 40 Hijrah. Ya, berapa tahun? 30 tahun. Berarti yang dimaksud dengan Al-Khulafa Ar-Rasyidin Al-Mahdiyin satu lama adalah Abu Bakar Utsman Ali. Cara zaman ini. Ya. Adapun ada sebagian ulama yang berpendapat atau memasukkan Umar bin Aziz ke dalam Al-Khulafa Ar-Rasyidin Al-Mahdiyin, ini pendapat yang lemah. Ya, pun ada yang pendapat seperti ini. Empat itu. Setelah itu akan Nabi. Setelah Al-Khulafa Ar-Rasyidin Al-Mahdiyin berjalan selama 30 tahun, setelah itu apa? Al-Muluk Raja-raja. Berarti Muawiyah, Yazid, Umar bin Abdul Aziz sampai Harun al-Rashid, Ghazi bin Nasir, ini semua raja-raja sampai hari ini. Raja-raja sampai hari ini. Ya. Raja pertama dalam Islam, raja teradil dalam Islam adalah siapa? Iya, sahabat Nabi Muawiyah, penulis wahyu. Diduakan oleh Nabi Allahumma ja'alu hadiyan mahdiyan. Ya Allah, jadikan Muawiyah orang yang bisa memberi petunjuk dan memberikan petunjuk kepada orang lain. Doa lagi, enggak sembarang. Muawiyah. Yang dicaci maki oleh sekian orang. Ya. Ah, dan Nabi mengucap bahwa setelah kaum Khulafa'ur Rasyidin adalah raja-raja, Nabi tidak caci, tidak mencela, tidak menolakkan. Dan tidak ada perintah kepada kaum muslimin untuk menolak raja itu. Berarti Islam, sistem Islam membolehkan kerajaan. Bagaimana orang mencaci maki Saudi raja? Ya, mereka lebih membenarkan sistem pemilihan presiden, parlementer dan seterusnya. Yang jelas itu cara Yahudi dan Nasrani. Ya, dibenarkan. Jadi mana kalau dia terus? Nabi tidak bilang apa? Ketika Nabi mengatakan al-muluk. Gitu ya. Alhamdulillah. Ini manhaj yang hak, manhaj yang sah, mengikuti Rasul dan sahabat ridwanullahi alaihim jami'an. Bahkan terancam sesat, terancam sesat, terancam fitnah di dunia dan abadi di akhirat bagi orang yang mengikuti sahabat. Ya, ini sah. Yang sering ulang-ulang ayat ini. terancam. Seperti ayat tadi, jika mereka beriman seperti iman kalian wahai para sahabat, maka mereka pasti mendapatkan hidayah, mendapatkan petunjuk. Tidak Pak. Berarti mafhum, mafhum, mukharafah. Berarti kalau mereka beriman tidak seperti iman kalian, sholat tidak seperti cara sholat kalian, wudhu tidak seperti wudhu kalian, beradab tidak seperti akidah kalian, maka mereka pasti akan sesat. Pemahaman yang salah. Ya. Bagaimana ada organisasi Islam besar yang tidak memahami? Nah, jika dikatakan mereka beriman, bagaimana iman para sahabat? Qalu, mereka menjawab, anu'minu ka'amana sufaha. Apakah kami akan beriman seperti iman orang bodoh itu? Lihat, yang sama sekali mengucapkan bahwa sahabat orang-orang bodoh, orang-orang bodoh itu. Ya, maka ini diikuti oleh anak cucunya. Ya, mengatakan, as-salat, al-sunnah wal-jamaah, orang-orang bodoh, orang-orang dulu. Yang hanya berputar di ya lapak pak. Bahkan sebagian dari mereka mengatakan apa? Orang salafi memberhalakan ayat-ayat Al-Quran. Seolah mengikuti ayat Al-Quran mengikuti berhala. Subhanallah. Itu ucapan mereka orang-orang ini. Ya. Al-Quran. Jadi berpegang teguh kepada lapak itu orang-orang buta. Ya. Berapa? Ah itu dah sunnah yang berjalan yang sama. Maka bagaimana para sahabat sabar terhadap fitnah ini, sabar terhadap kajian ini, maka kita juga harus sabar. Jangan emosi, sabar. Lawan dengan hujjah. Ya, tidak boleh kajian mereka kita bertas dengan kajian pula. Ya, memang sifat orang bodoh mencaci maki, mengucapkan dan isinya cacian, makian, berhujjah. Itu orang-orang bodoh. Orang-orang yang berilmu tidak. Wa'alaikum jahilin. Ya, nasihat Allah kepada Nabi ayat surat Allah, wa'alaikum jahilin, berpalinglah dari orang-orang jahil. Ini jangan diladeh jahil. Ya, cacimaki, balas cacimaki. Ya, Amerika cacimaki, Islam jahil, dijawab, enggak, Amerika teroris. Ikan kecil kan? Ya, oh beko, oh, enggak yang beko, lu yang beko, lu apa itu begini? Ya, ngapain kita ngomong Amerika teroris, Amerika teroris? Udah biarin saja. Biarin saja. Ya. Bagaimana Nabi tidak menjawab. Nabi tidak membalas. Ketika Nabi dikatakan. Syairun majnu'un. Si penyair yang gila. Apa kata Al-Bulahab tentang Nabi? Penyair yang gila. Sihir yang gila. Apa aja? Enggak. Abu Jahal yang gila. Abu Lahab. Enggak. Dan Nabi diam saja. Maka kita katakan memberhalakan nas. Dikatakan begini. Udah diam saja. Masa? Gak usah diladen. Ya, nah sebagian kita nggak tahan. Ah, lulu sebar itu ya. Nah, capek. Cuma juga semua bisa masuk sesat apapun bisa dimuat di internet. Ya, nggak ada gunanya. Lebih baik habiskan waktu baca saya Bukhari, baca Bukhari. Daripada nggak ada di internet, capek. Ya, memang mereka mau berdebat, mau berzidah, mau berbaca-bacaan, bukan mau ilmu. Kecuali di internet, memang sedangnya aja. Ya, tikok kemarin tidak, bolehlah jawab. Tapi itu tidak perlu. Yang namanya cacian, makian kepada ahlu sunnah sudah biasa. Sudah biasa. Kalau ahlu sunnah jamaah di satu zaman, as-salaf di satu zaman, tidak dicela, judul ini yang luar biasa. Ya, pasti ada cacian makian. Biar salah. Ya, kita tetap tuh. Gitu. Dan ini yang membuat mereka jengkel, yang membuat mereka gerak. Justru kalau kita layani, kita balas, mereka senang, oh kepancing nih. Okay. Maka jangan kepancing, udah diam saja. Mau suara apa, biarin saja. Ya, kita tetap ada, kita tetap menggigit sunnah dengan gigi geram. Sholat berjam masjid, memakmurkan masjid, menghidupkan sunnah Nabi alaihi wassalatu wassalam. Karena kita balas karena Allah. Mereka berang karena manusia. Ya, maka lihat bagaimana mereka sudah mulai panik. Ya, dengan dakwah sunnah, ya, yang tersebar di kota-kota, di kantor-kantor, mereka seperti, ya, tidak usah terlalu meladeni mereka, ya. Kalau kita ada kesempatan khutbah di mana, sampaikan tentang kesesatan mereka, ya. Karena kaum muslimin menerima ketika disampaikan tentang kesesatan jin. kesesatan Syiah yang mengatakan imam-imam mereka ini maksum, bahkan kemaksuman mereka lebih dari kemaksuman Rasulullah. Rasulullah maksum itu hanya dibenarkan oleh ayat, tapi pernah salah. Adapun imam-imam kami tidak pernah salah. Bal la yamutuna illa bi ikhtiyarihi. Bahkan imam-imam kami tidak akan mati kecuali dengan kemauannya sendiri. Ya, itu akidahnya orang Syiah. Nanti akan dibahas insyaallah. Ala innahum humus sufaha. Nabi, para sahabat menyerahkan jawaban itu ke orang Allah. Kita tidak jawab. Ya, yang bodoh kamu. Bilangkan, biarkan Allah sendiri. Ala innahum humus sufaha. Allah, ketahuilah mereka memang yang bodoh itu mereka. Justru yang bodoh itu mereka, bukan para sahabat. Walakin la ya'lamun, tapi mereka tidak tahu. Ya. Kalau Allah yang baca, Allah yang membaca, jelas. Enggak baca ayat saja. Ya, nah itulah ucapan Allah. Ucapan Allah. Kalau mereka misalnya ada contoh. Beliau membawakan contoh adanya al-Taifah Dhalatu al-Mariku al-Ismairiyatu bin Ra'ah. Itu hanya satu kelompok tak yang bernama dirinya Al-Mariqah Al-Ismailiyah. Ismailiyah tidak ada negeri di sana, ya. Ada di Najran, ya. Di Fah, di Atfail, di Aqsa, di Qatif, Bahrain, di Madinah, ya. Disebut tempat-tempat ini. Tempat ini tidak ada di negeri kita, dan kelompok tempat ini tidak ada di negeri kita. Wahum al-Muna bin Qawilah. Mereka juga menamakan dirinya An-Naqawi. Ya, Ismailiyah. Memang di mana-mana di negeri kita ada yang memang dinama oleh kelompok tersebut. Ya, ada. Yang bukan Ismailiyah ini. Di mana-mana. Di Haraf wa Arab. Ya, di Haraf dan Arab. Namanya An-Naqawilah. Namanya sedikit berbeda. Hakikatnya sama. Kemudian Son'a di India, ya, Naqaf. Ya. Namanya berubah, tapi hakikatnya sama. Wa masayihul samura bil makarima. Adapun masayih mereka, cacat mereka, pembesar-pembesar mereka menamakan diri mereka dengan al-makarim. Makarimah tentu kita tahu artinya, ya. Makarimul akhlak, kemuliaan. Ya, nama kan suka-suka mereka. Walaitu bimakarimah. Tapi mereka tidak makarim, mereka tidak mulia. Bagaimana orang suka dikatakan mulia? Ya, mereka seperti itu. Seperti Syiah, kelompok mereka namakan Syiah, tidak mengatakan Rafidi. Tidak mengatakan Rafidho. Karena Rafidho ini ucapan yang ditukai oleh ulama. Ya, Prama lebih suka menyebut orang-orang Syiah ini dan Rafidho atau Rafidi. Ya, orang-orang yang Rafidi. Kenapa? Mereka ini Rafidho, menolak. Menolak siapa? Zaid bin Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Zaid bin Husain bin Ali. Zaid bin Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Berarti cicitnya Ali, ya. Yang mengajak mereka untuk memuliakan Abu Bakar, memuliakan Umar, doakan ampun untuk Abu Bakar dan Umar, menyatakan, mengajak mereka untuk meyakini bahwa Abu Bakar dan Umar adalah syaitan, ya, dua syekh dalam Islam, yang dijamin ampun, dijamin surga dan seterusnya, manusia terbaik setelah Rasulullah SAW. Ini ajakan Zaid bin Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib, ya, kepada orang Syiah. Yang waktu itu memang sudah besar, mereka lah. Mereka tolak. Dan orang tahu semua penolakan mereka ini. Mereka rofat. Rofat menurut. Maka sejak itu mereka beri nama Rafidi. Orang-orang yang menolak. Menolak siapa? Menolak si Zaid bin Ali bin Husayn. Ya. Sebagai Mu'tazilah. Orang Mu'tazilah adalah orang-orang yang mengikuti Watil bin Auf yang memisahkan diri dari Imam Hasan Basri, i'tizal. i'tizal, memisahkan diri. Memisahkan diri. Tidak mau ikut lagi ke ulama sunnah salaf. Jadi diberi nama seperti awal mereka. Ah, mereka tidak mau. Mereka terserah dengan nama Rocky itu. Mereka disuka dengan nama Syi'i Syariah. Dan yang dikenal oleh muslimin ya nama yang disuka oleh mereka Syiah. Ya. Tapi ulama memberi nama mereka dengan nama yang sebenarnya. Rocky itu. Para penolak. Penolak imam mereka sih. Ya. Zaid bin Ali bin Musa bin Ali bin keturunan Ali bin Abi Thalib. Ya. Tapi karena mereka tidak sesuai dengan hawa nafsu mereka, mereka tolak. Ya, ini berdasarkan hawa nafsu. Bagaimana Pak? Hasan menyerah kewalifahan kepada Muawiyah. Mereka suka. Kenapa diserahkan? Kenapa tidak dipegang saja kewalifahan? Mereka tidak suka. Maka mereka kurang suka dengan hawa. Ya. Misalnya pada usai yang mati di Karbala. Ya. Yang mereka peringati setiap tahun. Dengan niat meratapi kematian itu dengan menyiri badan mereka sendiri. Ya, sesuatu yang tidak pernah diajarkan Islam. Bahkan dibenci oleh Islam. Bahkan itu perbuatan jahiliyah dilakukan oleh mereka. Ya, bahkan mereka menyebut Hasan ini Khadiril Mukminin. Orang yang tidak mau menolong kaum muslimin. Sebutan buruk dari mereka terhadap Hasan. Ya, padahal imam mereka. Ya, tapi karena tidak sesuai dengan hawa nafsu mereka. Wal makarim yunasabuna ila al mazhil batini. Kelompok makarim ini menisbatkan diri kepada mazhab batiniyah. Mazhab batiniyah ini lawan kata zahiriyah, zahiriyah buruk. Ya. Zahiriyah itu apapun secara zahir. Apapun secara zahir tersebut. Jadi yang dipahami zahir semua. Maka disebut dengan mazhab az-zahiriyah.